Dentanyo su tapele di muka laut yang biru. Kalau ingat mama dan papa juga pas saudara kandung, sobe tak ingat pulau Ambon manis. Salah gunung nona, pantai pasir putih, Nusa Dewi, Tanjung Alang, pintu gerbang Ambon. Pantai pasir putih, oh Nusa Dewi dan Tanjung Alang.